Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitaba'u hudah salam atasiman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan masan kitab Mawsilatullah bila qawaidil i'rab. Al-mas'alatu thaniyah, pokok bahasan yang kedua. Fil jumalil lati laha mahallun minal i'rab, tentang jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Wahia sab'un, dan dia ada 7. Ihdaha alwaqi'atu khabara, yang pertama jumlah yang jatuh sebagai khabar. Wa mawdi'uha raf'un fi babai almubtada, dan mawdi'nya atau mahalnya rafa' pada 2 bab mubtada. Wa inna, pada 2 bab al-mubtada wa inna dan inna. Nahu Zaidun qama abuh. Kita baca matanya dulu ya. Zaidun qama abuh. Qama abuh jumlah. Waqiyah sebagai khabar pada mahalnya rafa. Wa inna Zaidan abuhu qa'im. Juga sama. Abuhu qa'im jumlah. Pada mahalnya rafa. Ya. Sampai situ dulu lah. Matanya ya. Itulah di sini penjelasannya dari Al-Azhari rahimahullah. Itu kan al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Fi bayanil jumalil lati laha mahallun minal i'rab, tentang penjelasan jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Di sini disebutkan atau didahulukan penyebutan jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab, karena jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab itu lebih mulia daripada jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Alladhi huwa ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wal-jazmu, yani maksud dengan i'rab adalah rafa', nasab, khafd dan jazm. Wa hiya sab'un 'ala al-mashhur, dan jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab itu ada 7 menurut pendapat yang masyhur. Adapun Ibnu Hisham di dalam kitab yang lain Al-Mughni mengatakan 9. Ya, 9. Hanya saja yang 2 itu tidak begitu masyhur. Ihdaha, yang pertama, ihdaha al-waqi'atu khabara, jumlah yang jatuh sebagai khabar li mubtada'in fil asli, bagi mubtada pada asalnya. Aw fil hali, ataupun jumlah yang jatuh sebagai khabar bagi mubtada fil hal, di waktu sekarang, di waktu pembicaraan. Ihdaha di Arab bisa di situ sebagai badal dari sab'. Sab' badal marfu, marfu mithluh, wa alamat rafihi ad-dhammah muqaddarah 'ala al-alif lit-ta'adzur. Kemudian al-waqi'ah sebagai na'at, isim fa'il na'at. Nah, tadi apa? Al-jumlah. Boleh pula kemudian khabaran itu i'rab sebagai hal. Sebagai hal. Boleh pula di situ ihdaha di i'rab sebagai mubtada dan al-waqi'ah sebagai khabarnya. Jadi ihdaha boleh di i'rab sebagai badal dari sab', kemudian al-waqi'ah sebagai sifat na'at dari al-jumlah. Atau ihdaha sebagai mubtada, al-waqiah sebagai khabarnya. Khabaran sebagai hal. Jumlah yang pertama adalah jumlah yang terjadi sebagai khabar bagi mubtada pada asalnya. Sudah berubah, tapi asalnya dia adalah khabar bagi mubtada. Aw fil hal, atau jumlah yang jatuh sebagai khabar bagi mubtada fil hal, di zaman pembicaraan. Wa mawdi'uha imma raf'un aw nasbun, dan mawdi' mahalnya ada kalanya rafa' atau nasab. Fa mawdi'uha raf'un fi babai al-mubtada wa inna al-mushaddadah, mawdi'nya jumlah itu adalah rafa' pada 2 bab Yang pertama pada bab mubtada, yang kedua pada bab inna al-musyaddadah yang bertasydid. Fal awwalu, maka yang pertama maudhi'nya jumlah rafa pada bab mubtada adalah Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Sini qama abuhu adalah jumlah, jumlah fi'liyah. Pada maudhi'nya, pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi Zaid. I'rabnya insyaAllah jelas ya. Zaidun mubtada marfu' bil-ibtida wa alamat rafi' dhamma dhahir ala akhirih. Qama abuhu. Qama fi'l madhi mabni ala fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu fa'il marfu' wa alamat rafi' al-waw niyaban dhamma li'anna min al-asma'i sittah. Min al-af'al min al-asma'il khamsah atau sittah. Wa huwa mudhaf al-ha dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahali rafin khabar. Ya. Fajumlah tu qawma abuhu, maka jumlah qawma abuhu fi mawdi' rafin khabaru Zaidin. Pada mawdi' atau pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi Zaid. Wasani, ada pun yang kedua. Jumlah pada mahalnya rafa' ya, pada babnya inna al-musyaddadah yang ditasydid. Contoh, inna Zaidan abuhu qa'imun. Inna Zaidan abuhu qa'imun. Maka jumlah abuhu qa'im fi mawdi'i raf'in. Pada mawdi'i raf'a khabar. Khabar bagi inna. Ini kan khabar bagi yang aslinya mubtada. Karena asli daripada inna Zaidan abuhu qa'im adalah Zaidun abuhu qa'im. Itu aslinya. Dimasuk inna maka berubah dari aslinya. Zaid menjadi isimnya inna, yang setelahnya menjadi khabar inna. Setelah atau sebelumnya, sebelum dimasuki inna, Zaid mubtada abu qaim khabar. Wal farqu baina al-babaini min wujuh. Sisi perbedaan antara dua bab ini, bab mubtada dan babnya inna, atau bab mubtada fil hal dan bab mubtada fil asal, itu dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, annal amila fil khabari ala al-awwali al-mubtada. Yang pertama, bahwasanya amil, amil pada khabar yang pertama, ya, al-mubtada, adalah mubtada. Annal amil, maksudnya amil dari jumlah tadi, fil khabari, amil pada khabar ala al-awwal, yaitu pada yang pertama. Di sini ala bermakna fi, ala al-awwal, maknanya fil awwal. Bahwasanya amil pada khabar yang pertama atau fi al-awwal pada khabar yang pertama adalah mubtada. Jadi contoh Zaidun qama abuh, amilnya qama abuh yang menjadikan dia pada mahalnya rafa itu mubtada, itu Zaid. Wa ala tsani inna, adapun amil pada yang kedua itu inna Zaidan abu qaim yang menjadikan abu qaim pada mahalnya rafa adalah inna. Nah, itu sisi perbedaan yang pertama antara dua bab ini, bab mubtada dan bab inna. Saniha, sisi perbedaan yang kedua antara bab mubtada dan bab inna, atau khabar pada bab mubtada dan pada bab inna, annal khabara fil awwali muhkam afi tsani mansukh. Ya, bahwasanya khabar pada yang pertama muhkam, tidak dinasakhkan dalam sisi i'rabnya, tidak mansukh, muhkam, kokoh, tidak dihapus hukum khabarnya. Hafizani mansuh, adapun khobar pada yang kedua, pada bab inna, itu khobarnya dimansuhkan, dihapuskan. Ini jelas. Yang ketiga, annal khobara fil awal yulqa ila khali zihni minal hukmi wa taraddudi fih. Wasani yulqa ila syaki awil munkiri fi awali darajatih. Sisi perbedaan yang ketiga antara bab atau khabar pada bab mubtada dan khabar pada bab inna, sisi perbedaan antara Zaidun qama abuh dan inna Zaidan abu qaim adalah bahwasanya khabar pada yang pertama, yaitu pada bab mubtada, Zaidun qama abuh, yulqa ila khali zihni minal hukmi wa taraddud, ini dilemparkan, diarahkan kepada orang yang benaknya kosong dari hukum dan kosong dari keraguan tentang hukum. Kosong, dia enggak tahu aja. Orang enggak tahu, dikatakan Zaidun qama abuh. Dikatakan kepada orang yang dalam kondisi benaknya masih kosong dari hukum, Paham ya hukum ya? Hadas. Kosong juga dari keraguan tentang hukum. Dikatakan Zaidun qama abuh sudah cukup. Zaid, bapaknya berdiri. Ya, cukup sudah. Wasan, ada yang kedua, inna Zaid dan Abu Qaim. Ah, ini di antara faedahnya kita harus bisa memilih kalimat atau jumlah yang tepat ya. Dengan siapa kita berbicara? Kapan kita katakan kepadanya Zaidun qama abu? Kapan kita katakan inna Zaidan Abu Qaim? Ya. Ada yang kedua itu inna Zaidan Abu Qaim. Wasan yulqa ila syaki. Ada yang kedua inna Zaidan Abu Qaim ini diarahkan kepada orang yang ragu. Dengan berdirinya atau dengan berdirinya bapaknya Zaid. Setahu dia misalkan bapaknya Zaid itu lagi sakit, lemes, gak bisa berdiri gitu. Orang yakin, kok tiba-tiba kok berdiri misalkan. Yang kedua itu diarahkan, dilemparkan kepada orang yang ragu. Alau awil munkir atau mengingkari, tidak percaya. Fi awali darajatik, yaitu ketidakpercayaan di awal derajat, karena ketidakpercayaan itu sudah berapa derajat. Kalau ketidakpercayaannya itu kuat, maka ditambahkan lagi taukidnya, bukan hanya dengan inna, dengan lam taukid misalkan. Yang kedua dilemparkan kepada orang yang syak atau yang dia mengingkari, tapi pada tingkatan pertama dari pengingkaran, ini belum keras pengingkarannya. Sudah paham ya? Nah itu sisi perbedaannya. Kemudian, nah itu sudah yang maudhi'nya rafa, jelaskan. Cuma di berapa tempat jumlah yang memiliki maudhi' rafa? Dua. Yang pertama sebagai khobar bagi mubtada, yang kedua sebagai khobar dari yang asli mubtada atau khobarnya inna, gitu aja. Enggak apa-apa. Kemudian wa nasbun. Ya, tadi kan ihdaha, yang pertama yang dia jatuh sebagai khobar, maka maudhi'nya rafa'. Ya, maudhi'nya rafa' pada dua bab. Wa nasbun sebagai khobar, cuma maudhi'nya nasab. Ya, maudhi'nya nasab. Ini nasbun matuf mana? Wala raf'un wa maudhi'uha raf'un wa nasbun. Jumlah yang dia jatuh sebagai khobar, maudhi'nya yang pertama rafa' itu di dua bab, bab mubtada dan bab inna. Kemudian jumlah yang dia jatuh sebagai khobar, tapi pada maudhi'nya nasab. Fi babai kana dan wa kada. Pada dua bab kana dan teman-temannya, dan juga kada. Dan juga teman-temannya. Contoh, di dalam matan, belum dibaca tadi ya. Nahu kanu anfusahum yadzlimun. Kanu anfusahum yadzlimun. Dan mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Wa mawdi'uha nasbun fi babai kana wa kada. Mawdi'nya jumlah tersebut ismiyatan kanat aw fi'liyah nasab pada dua bab, yaitu kana dan kada. Kana punya teman-temannya, kada juga punya teman-temannya. Disebut dengan fi'il apa itu kada? Afal apa? Afal apa? Muqoroba ya? Afal muqoroba. Fal awalu, maka yang pertama, contohnya yaitu pada bab kana, khabar yang jatuh pada bab kana, pada maudhi'nya nasab, kanu anfusahum yazlimun. Kanu anfusahum yazlimun. Anfusahum mansub sebagai apa? Maf'ulun bi muqaddam dari yazlimun. Fajumlatu yazlimun, maka jumlah yazlimun, minal fi'li wal fa'il, dari fi'il dan fa'il, fi maudhi' nasbin, pada maudhi'nya nasab. Khabarun likana, sebagai khabar baikana. Wasani yang kedua, jumlah yang dia nasab atau mansub pada bab kada. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakannya. Fajumlatu yaf'alun, maka jumlah yaf'alun, fi mawdi' nasbin, itu pada mawdi'nya nasbin, khabar baikana, khabar bagi kada. Wal farqu bainal babaini min wujuh. Nah, sisi perbedaan antara dua bab ini, ya meskipun sama-sama pada mahalnya nasab, tapi ada perbedaannya sebagaimana sebelumnya sama-sama rofa mahalnya, tapi ada sisi perbedaan. Begitu pula babnya kana dengan kada, ada sisi perbedaannya. Yang pertama, anna jumlata khabari kana takunu jumlatan ismiyatan wa fi'liyatan, wa jumlata khabari kana la takunu illa fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Yang pertama adalah bahwasanya jumlah khabar kana itu bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Apa contohnya yang jumlah ismiyah? Kalau fi'liyah kan tadi di atas, kanu anfusahum yazlimun. Kalau yang ismiyah, kana zaidun abuhu apa? Kana zaidun abu qaimun. Abu qaimun pada mahalnya nasab khabar kana. Wa jumlata khabari kada, sedangkan jumlah khabarnya kada, la takunu, tidaklah terjadi kecuali berupa jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya pun fi'il mudhari'. Rijal dalam contoh ayat tadi, wa makadu yafalun. Wa inkadu layaftinunaka. Ya kan? Apalagi? Dalam Al-Quran ada enggak? Selain itu, wa inkadu layaftinunaka. Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Itu juga. Kita kada juga. Apalagi? Ada lagi kayaknya ya, masih banyak kayaknya. Nah itu. Kemudian perbedaan yang kedua, anna khabaru kana la yajuzu iqtiranuhu bi an al-masdariyah. Bahwasanya khabarnya kana tidak boleh bergandengan dengan an al-masdariyah. Atau sebelumnya, tadi yang pertama disebutkan bahwasanya jumlah khabar kana itu harus berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari'. Adapun datangnya khabar kada dalam bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madhi itu adalah syadz, ya. Syadz terkadang dimaukan jarang dalam penggunaan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari juga ya pada soal kita, masih ingat enggak? Ucapan Ibnu Abbas itu kan, faja'ala rajul idza lam yastati', atau enggak disebutkan enggak itu? Idza lam yastati an yakhruj arsala rasula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Iya, peringatkanlah kerabat-kerabat dekatmu. Rasulullah mengumpulkan mereka di satu bukit. Iya. Akhirnya pada orang-orang Arab pada datang, yang enggak mampu untuk datang, faja'ala rajul, jadilah seorang yang dia tidak mampu datang karena sakit, ada uzur, arsala rasula, mengirim utusan agar mengetahui apa, ada apa gerangan, ya. Manusia dikumpulkan oleh Rasul. Arsala dengan. Ya. Kemudian yang kedua, id anna khabara kana, bahasa khabarnya kana, la yajuzu iqtiranu bi an, tidak boleh bergandengan dengan an al-masdariyah. Wa yajuzu fi khabari kada, sedangkan pada khabar kada boleh. Boleh dikasih an. Ma kana. Apa? Ma kada, contohnya apa? Kada zaidun, misalkan apa? An yaqum misalkan. Asalis, yang ketiga, anna khabaru kana mukhtalafun fi nasbihi ala salasati aqwal. Bahwasanya khabarnya kana itu diperselisihkan fi nasbih, tentang nasabnya. Sebagai apa? Ala salasati aqwal, kepada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, anna khabarun musyabbahun bil maf'ul 'indal basriyin. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya khabarnya kana adalah khabar musyabbah bil maf'ul, khabar yang dia diserupakan dengan maf'ul. Indal basriyin, menurut orang-orang Basrah. Ya, ini yang sahih. Wasani annahu musyabbah bil hal indal farra. Yang kedua, bahwasanya dia mansub karena diserupakan dengan hal. Yang pertama tadi dia mansub karena diserupakan dengan maf'ul. Yang kedua dikatakan dia mansub karena diserupakan dengan hal menurut Al-Farra. Yang ketiga anahu hal, maksudnya dia hal inda baqiyati al-kufiyin, menurut pendapat ahlul kufa yang lainnya. Di sini tidak disebutkan kalau kada ada khilaf terkait dengan nasabnya khabar. Ya, padahal ada khilaf juga. Ada yang mengatakan bahwasanya khabarnya kada itu mansub sebagai khabariyah, yaitu yang masyhur. Ada juga yang mengatakan sebagai maf'ul, karena dia kada bermakna qoroba. Ada juga yang berpendapat bahwasanya mansubnya jumlah khabar kada itu karena membawa huruf jar dari min. Ada juga ucapan yang lain. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Nasabnya itu kenapa gitu? Yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya khabar kana diperselisihkan tentang nasabnya di atas tiga ucapan pendapat. Kenapa dia dinasabkan? Ya. Sebagai khabar kana kalau dia mansub gitu. Karena ada yang pertama mengatakan dia diserupakan dengan maf'ul. Diserupakan dengan maf'ul. Yang kedua diserupakan dengan hal. Yang ketiga hal. Ya, kenapa khabar kana itu mansub? Karena diserupakan dengan maf'ul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena diserupakan dengan hal. Yang ketiga, hal. Hakikatan. Ya, yang rajih, yang pertama tadi. Karena diserupakan dengan maf'ul. Ya, sebagaimana boroba. Karena sebagaimana boroba mirip. Karena tidak cukup dengan yang rafa'nya. Karena zaidun misalkan. Berhenti di situ tidak cukup. Sebagaimana boroba zaidun. Kan belum cukup berhenti di situ. Kalau ditambahkan di situ. Maf'ul boroba zaidun amran. Akan menjadi sempurna. Demikian pula. Karena kalau ditambahkan yang mansub. Karena zaidun aliman. Maka menjadi sempurna. Sehingga. Mansubnya khabar kana itu karena diserupakan dengan apa? Dengan maf'ul. Ya, yang lain enggak ada? Ya, muhkam. Maksud itu khabar pada contoh yang pertama Zaidun qama Abu itu ditetapkan gitu. Muhkam. Dikokohkan. Tidak dinasakhkan, tidak dimansuhkan. Adapun yang kedua al-mansukh. Inna Zaidun Abu qa'imun. Kalau Zaidun qama Abu khabar ini. Mantap. Kalau Abu Qaim sudah berubah mansuh khobarnya. Tidak boleh dikatakan Abu Qaim khobar. Tapi di Qaim khobar inna. Sudah dimansuhkan. Yang nomor tiga. Nomor berapa? Gimana? Anna khobarun musyabah bin maf'ul indal basri. Ini tanya apa? Oh yang kada. Yang kada juga ada ikhtilaf juga. Iya. Di sini Ibn Hisham seperti ini mengisyaratkan bahwasanya pada kada itu kesepakatan gitu. Bahasanya dia maksud ya khobar padahal ada khilaf juga, ya kan? Ini tanyakan kan? Yang masyhur itu ya dia sebagai khobar bagi kada. Yang masyhur dia sebagai khobar bagi mansub sebagai khobar bagi kada. Ada juga yang mengatakan sebagai maf'ul. Ya karena kada di situ maknanya qoroba. Kalau dikatakan kada zaidun misalkan an yaqum atau yaqum. Ya, seperti qoroba zaidun al-qiyam. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya dia dinasabkan alal maf'uliyah sebagai maf'ul. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia mansub karena membuang huruf jar itu min. Kada zaidun anyakum min anyakum gitu. Dibuang minnya jadi mansub. Ada juga yang mengatakan yang lain seperti pada shimal dan yang lainnya. Sini disebutkan pada poin nomor 2 bahasa khabar kana tidak boleh bergandengan dengan an al-masariyah. Karena an al-masariyah menghalangi untuk menjadikan untuk hadas dijadikan sebagai khabar bagi zat. Ya, karena an al-masariyah menghalangi hadas untuk dijadikan sebagai khabar bagi zat. Khususnya apabila insyaallah lah saat waktunya akan kita tambahkan keterangan nomor 2. Ya, mengapa di sini khabar kana tidak boleh digandengi dengan an al-masdariyah. Subhanallahi walhamdulillah, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.